tetapkan alaki hidup teh lain saukur cici muasalawatna anjeun dibimbing dikawit ayeuna emut dikeun enji uranglah di dunia puluh-puluh tahun bisa teacan ninggalin nepi kapal non rabun tapi pernah sekali oke mane mikir reka mana oke hirup urang di parkir gawengan saukur sare gawe hare-hare ngahese ke kolot ngaruru detung kapoe kumaharek maju mun mane beki moe di isuk-isuk jedur tului kapal non poe ngariri cikucan beki nyir kaduhung tereng di kubur kene hirup luntang lantung flashback anak ayo nanti bawa tunak malaikat mencabut nyawanya buktinya tebisa sahadat tebisa ngaricik hirup na percuma lain paeng weti leletik merekepkan alaki hirup teh lain saukur cici mual salawasa anjan dibimbing dikawin ayana waktu asa teka itu dimimiti urang di kakandungku indu terus diborocal ke alam dunia iya dimimiti cerik ngadengen nepi kanelo memang kabeh ngerti hirup kesti atur tapi manfaatkan lain ngan dihamur-hamur usaha di ayana bisi engkena kaduhu jelawa gunana ngan diharudungku sarung pikirkan harap mumpeng urang masih ngorak mumpeng lomba waktu lomba jalan jam usaha ulah epes mer gagal terus putus asa terus mikir pondok ngan ukur nambahkan dosa ayo urang budak-budak gabe cita-cita sakatkan harendah hirup tenang pisang salah pikirkan hirup lain sauk proses percaya ke anjana urang pasti bisa sukses merekepkan alaki hirup teh lain saukur cici muah salawasa anjan dibimbing dikawit ayeuna emut dikeun enjing.